leh ora tata krama dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lha intine niku soal netepi tata kramane kawula terhadap Allah. Sumadzakara nuli nutur nyebut sapa al-mu'allifu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Nutur al-halata ing tingkah alati kang yakunu kang ono iku alaya ing atase halah apa sing ono sapa sing ono al-abdu kawula ana iku ka iman netepi jumenengi bihakil adabi kelawan kewajiban tata krama wawasilan lan kang bisa nekaken ila ghoyatil arabi maring puncake maring notoke pira-pira kepinginan lan cita-cita. Faqala moko banjur dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten, mata ja'alaka fi dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zama minnata alaika. Hubungane kalih sing saderenge, mata ja'ala semongso-mongso wis ndadekaken sapa Allah ka ing sira fizohiri ing dalam penampilan lahirmu didadekno mumtasilan ingkang manut nurut li amrihi maring perintahe Allah. Nek gerak lahirmu kuwi karo Gusti Allah wis digawe gerak sing cocok karo perintahe, warzaqo lan wis paring sapa Allah ka ing sira fil batini ing dalem batinmu paring al istislama ing pasrah liqohrihi maring peksanane Allah. Toto lahir awakmu nglakoni perintah, toto batin atimu wis pasrah. Faqat ta'zuma mongko teman-teman wis ngagumaken sapa Allah al-minnata ing kanugrahane alaika ing atase sira. Dadi wong donga niku nek sampean pas donga nyatane sampean ya wis diparingi iso donga niku lak wis nuruti perintah ta. Nggih. Jur pas nalika donga niku batin sampean ya diparingi pasrah. Apapun sing arep diparingno Allah, mbuh aku cocok, mbuh ora cocok, aku ora urus. Aku pasrah, dipaksa kowe karo Gusti Allah, manut pasrah. Tata lahir nuruti perintah rupa donga di samping ikhtiar nek diparingi kesempatan ikhtiar. Nah, wong sing saged ngalami suasana kados ngoten niku niku wong niku berarti pun diparingi anugrah sing agung Allah Subhanahu wa taala. Duduk wujude panyunan keturutan mboten niku sing dadi agunge. Tapi teng atine menungso kawula niku wau dipek karo Gusti Allah njur diparingi nglenggono iso ngadahi sifat kohare Allah. Atine diparingi nrimo apa sing diparingi Allah. Fisik lahir diparingi kuat nglakoni perintahe Allah. Wah niku lek cara diitung biaya gede banget. Sampean mentok kepinginan sampean pengen mentok niku butuh biaya pinten rupiah. Jadi sama nangen-nangen gak niki sampean kepingin duwe omah siji wis keturutan duwe omah siji regane 100 juta pengen duwe omah loro tambah neh regane 200 juta pun sakit pasrah sampai derek. Nah, ternyata biaya 300 juta itu belum bisa membuat orang itu istislah. Kurang maneh. Ya, berarti untuk marem istislah itu cara Jawane marem ora. Marem itu butuh biaya pinten miliar. Dah ternyata aneh. Wong itu sing karo Gusti Allah ora diparingi miliar, gak diparingi triliun, tapi mareme wis diparingno. Nggih ta? Lek ngono, cara sakniki ajin dirga, dikrus. Enek wong wis nampa marem ning ora nampa miliar. Iku pun diparingi miliar apa dereng? Pun yo wis. Lha pun yo wis. Wong anane kowe ngoyo golek miliar, golek triliun iku arep golek marem. Nggih. Lah iki ora usah liwat miliar, gak usah liwat triliun, wis ketekan marem. Lah yo wis to. Wis ngono ae lah. Jadi kalau lihat pengen roh, kok diarani agung peparingan itu nopo? Ini bukti yang itu apa? Untuk bisa menyelenggarakan perintah, ini kula butuh biaya. Sampean iso sholat, biaya nih uang iso sholat itu bila? Sama mau nanti ngitung biayanya wong iso salat marahnya mau rapatnya dipikir loh mah. Wong iso salat itu sih dinggo salat itu lah rogoni gitu salat itu lah orang iso tapi batin tok lo lah orang iso sing jeneng salat itu ya kuduwene usoline secara batin niat salat secara lahir kuduwene gerak nade, krupa, sujud, maca fatihah itu sedaya lah butuh biaya nih. Bonsai ni gila enek komputer. Komputer ni tu, iso nyatet nopo sing jadi data ni. Iku regane komputer larang. Lah sampean niku duwe komputer jenenge utek sekali ditemplai patekah kok gak lali-lali. Niku butuh setrum piro? Lah niku moko sampean upama ngganti batu. Mulai cilik belajar Fatihah nanti saat ini umur 30 tahun kalau ganti batu wis entek batu piro. Niku nembe setrume ling niku tok mawon wis entek batu akeh lho. Nggih to? Dereng mungkin ros-rosan sing sampeyan nggih salat. Monggo salat niku saben sa'ros kullu sulama minal musolli saben sa'ros balung sangka wong sing salat niku diitung maca tasbih ros-rosan balung sak awak niki jumlahe 300 widak ros sa'ros balung niku cara sampean tuku balung menungso belum jentian sakros itu sama nek uku ngono pira rega. Ndah. Ben ro biayane salat ngoten. Dudu niki sampean ben-ben paham. Ternyata biaya salat itu mahal. Aja dianggap sepele lah salat koyoke. Salat niku abot. Lakabiroton salat itu abot gede banget wong akeh sing apal dungane salat ora budal salat yo akeh berarti untuk bisa masuk di wilayah salat sing jenenge nuruti perintah itu biayane yo miliaran enek uang nampa triliunan enek uang nampa miliaran ora budal salat yo pirang-pirang. Ternyata sampai ora usah nganggo miliar, enggak usah nganggo triliun wis iso salat. Ora usah nganggo miliar, enggak usah nganggo triliun wis iso istislam, iso marem. Mulane enten wong kawulane Allah kok didadekno karo Allah secara lahir menyelenggarakan perintah, secara batin atine pasrah. Itu berarti orang itu ketumpuan minnah, ketumpuan peparing sing ageng sangat. Nek diunjai ngene ora kepikir. Panggah kurang. Wes tak mboten angsal ngoten, nyuwun sugih lho sing gak mulai sapa. Tapi oleh nyuwun kuwi aja kok melek sugih. Nyuwun sugih iki oleh, nyuwun sehat iki oleh, nyuwun swarga ya oleh. Nyuwun ae. Malah dipren. Ngoten lho. Dadi lek nglakoni donga kuwi nglakoni perintah. Aja kok donga karena dorongan kepinginanmu. Sing segala itu dorongan kepinginan ini lho, lek dongane oleh malah di perintah ora. Pancen bolak-balik sing ngono iku kepinginan iku lho sing marah ini. Itulah perjuangan. Itulah yang namanya proses perjuangan ngempet sing jenenge nyelonongi nafsu niku. Pun wangsul dateng soal anugerah lahir rupa nuruti perintah, anugerah batin rupa pasrah, niku sakjane inti dari apa yang diharapkan oleh setiap manusia itu. Hadzanil amroni utawi iki-iki loro, perkara loro. Huma ya hadzanil amroni iku aladzani perkara loro yal zamani kang netepi apa ladani perkara loro kaing sira netepi fi iqamatil ubudiyati ing dalem mandani jumenengi posisi kehambaan li robbi kamaring pangeran sira la ghairu ora ana liyane. Dia perkara loro niku lho sakjane sing jadi keharusan setiap orang yang ingin menempati posisi kehambaan ini namung kali ini toto lahir manut aturan tatanan sing berlaku dari Allah, toto batin iso nampa apa ae sing diparingi Allah. Ini ku jenenge posisi kehambaan. Wani sok-sok nganggo hitungane karepe dhewe nggih. Nggih, sak menungsa niku ngakal-akal dhewe. Jarene salat itu kon dikir. Berarti anggere dikir lak wis salat. Ini lek terus ngakal dhewe kok. Lha. Mboten kok soal dikire wis salat kok mboten. Perintah salat itu ya kudu dilakoni mergo ya kon jengkang-jengking ngono kuwi perintahe. Di samping ana perintah zikir dhewe. Niku dilakoni. Lah kok iso nglakoni ngono? Sementara ning jero batine nampa apa ae sing diparingna Allah. Senajan atine gak cocok, kesenengane ora nampa, tapi dhek akhire iso nampa. Lek kepinginane ngono ta, ya panen numpuk. Sing regane larang lan ngoten to. Tapi Gusti Allah lek maringi ora ngono ya ora buta. Loh, kok diparingi ati gak buta ngono. Nah niku jenenge posisi kehambaan. Syaraté wong nglungguhi posisi kehambaan nomor 1. Secara fisik dia harus menyelenggarakan apa yang diperintah, yo senajan cara akal gak tok. Nggih to. Mulai sampeyan nek ndelok lakone wong haji lah. Ibadah koyo dolanan. Saiki kuwi lek koyo jumpretan. Wayu ngalor, wayu ngidul nggih. Sofa marwah, sofa marwah koyo jumretan. Nggih. Lha dipikir ngoten jane secara fisik niku diarani ibadah ora kenek. Secara fisik lho. Sing marai lakon kloyan klayon jenenge sa'i niku masuk lingkaran ibadah ora mergo kok kloyan klayone ning mergo kuwi perintahe Gusti Allah. Nek niku dilakoni jenenge al imtithal manut perintah secara lahir. Nah secara batin nampa nrimo apa wae sing teka saka Gusti Allah. Budal Jumatan ya budal. Terus lek budal Jumatan akibate apa? Lah aku budal Jumatan toko tutup. Lek toko tutup lah batine sudo. Nah, mbok sudo mbok ora sudo, lek pancen kuwi kahune Allah itu memang dipaksa oleh Allah harus terjadi. Ya diterima aja. Itulah posisi kehampaan. Dan famata yasaro mongko sumangsa-wangsa wis gampangaken sapa Allah huma ing perkara loro ya kuwi lahire nuruti perintah batine pasrah. Sapa sing gampangaken Allah taala laka kedhuwe sira. Wa qoma lanus manggonaken sapa waka ing sira dipanggokno fi muraati ahkamihima ing dalem ngreksa jaga pira-pira hukume loro mau. Masing-masing napa sing dugi niku lak enten keputusan-keputusan. Perintah niku enten hukume, hukum niku keputusan. Sing baku lah enten. Lek perintahe jeneng salat, ngoten niku lak ukuran bakune enten ya. Takbir, Fatihah niku lak jenenge hukum. Nggih. Semanten iki lek sing teko niku enak, kan enten hukume to. Kudu napa? Syukur. Lek sing teko kenging Gusti Allah niku bilahi lak enten hukume to. Kudu napa? Sabar. Lek sing teko niku pengalame wong kudu tetep dibalekno inabah balik teng Gusti Allah. Lek sing teko niku pemaidune wong ya kudu dibalekno ning Gusti Allah umpamane nyatane aku elek. Niku jenenge hukum-hukum. Akibat-akibat dari apa yang datang dari Allah itu juga harus dijaga. Aja kok lek nrimo iku dipaksa den rompo apa sing diparingna Allah ya napa tapi panggah isih duwe pilihan jene upama gak ngene ngono ya tepak lah niku jenenge urung iso jaga lek wong sing jaga mboten-mboten ya ditampa lan ya terus demen lha niku jenenge muraati ahkamin lek saged ngoten saestu ngoten wawa pakolan banjur maring pitulung sapa wa ka ing sira lindali kamaring mengkono-mengkono netepi hukum faqat a'zama moko teman-teman ngagungaken sapa Allah Gusti Allah ngagungaken al-minnata ing kanugrahan alaika ing atase sira lha nek wis ngono falimada mongko krana apa kok tata sawaku banjur mongso sapa sira. Lah nek sejatine peparing sing agung iku wis ngono kuwi bentu. Lah nyapa? Kok kowe du mongso? Ngongso sing mbok uber malah sabape peparing. Sing kata menungso niku nguber sababe peparing ning ora sadar tekane peparing. Iya ta? Yen iku wae sababe marem niku lek duwe dhuwit miliaran, ngoten to? Dhuwit pirang-pirang miliar niku pancen iso dadi sababe marem. Tegese lek wis duwe-duwe sak miliar kuwi engko paham iku lak bayangane lho. Nah. Akhire kan ngoyo. Hitungan akale menungso nafsune lak muni ngene lah nyatane saiki urung enek sak miliar. Lek ngono ben aku marem tak golek tambahan ben dadi sak miliar. Tak ngono to nggih. Dan itu sing marai tata sawah ngoyo ngoyo. Padahal eleng-eleng kemarman-kemarman tanpa miliar itu juga sudah banyak sekali diberikan oleh Allah kepada kita. Lagi ada? Ada, cuma gak ketok. Akeh ning ora ketok. Iki kaya mikire kata sing wale-wale. Golek duit jareke nggo golek pangan. Lah wis ditekani panganan kok isih golek duit lan ora nggih wale. Nah, golek duit arep nggih golek pangan. Lah wis ditekani pangan kok isih golek duit niku terus. Iya lho. Apa kan numpak bijak kan? Arep ning terminal apa? Lah ning terminal kok numpak bis. Lah iku wis numpak bis ditakoki neh. Lah kowe sing numpak bis kok malah mung golek bijak. Lho iki kualik neh. Numpak bijak jareke arep nggih nuku bis. Lah saiki dhek wis mbuh ning bis malah mung golek bijak lagi keliru neh. Mulane unen-unen jadi nyambut gawe ngulek sanggung ibadah. Lah wong wis iso ibadah kok isih golek sanggung terus. Nah niku. Mulane ditakoki iki kali Sayyidul Abad, "Palimana kata sawaku?" Lek wis ngono kuwi lho, kok kowe ngoyo-ngoyo kuwi lho apa? Wa malati. Wa malam utawi awan ing apa tal tami sunggule isapa sira badha huma sawise diparingi perkara loro mau ing kun talamun ana sapa sira nek abdan kawula hakikian kang sejati lek pancen kowe bener-bener dadi kawulane Allah sing sejati apa yang kamu cari kalau kedua-duanya sudah kepegang jadi kowe ditakoki lapo to kan kok nyile sepeda arep tanggung marani pacarku jeneng pacare wis teko kok arep diparani lha nek ora usah sepeda pacarmu wis teko apa isih perlu sepeda nggih sampeyan mangan bareng iku lak perlu ning ibadah mangan jare nggih ibadah, duit arep nggih ibadah. Lah nek ibadah wis kelakon. Kok pake sik golek duit lha niku. Jadi lek diwaro ngono jane menungsa iku kata sik kepaya. Nggih nggih. Jane yo isin, wong sing ngaji dhewe yo melok isin. Kala dawuh sapa Sayyid Abdul Hasan Sayyid Abdul Hasan Asadili radhiyallahu anhu sahibtu ngancani sapa ingsun akon ing kanca billahi ing dalem Allah aku duwe kanca sing padha-padha belajar ibadah ning Allah bil badiyati ning tengah alas wata zanalan nyepi sapa kita wong loro pimagharatin ing dalem ana pondhe iki alas nggone ora-ora pokoke ngene magara nggon sing ora tau diambah wong asa menawa-menawa apa anakku narep yang tak ada sapa kita ana iku min aulia ilahi sakit termasuk jadi piro-piro kekasih Allah Ta'ala wa an yaftah lan yen to buka sapa Allah alaina ing atase kita bima kelawan bukaan bima kelawan pengertian-pengertian fatahakan wis buka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase aulia. Aku tau ngancani kanca tunggal guru, kanca tunggal lakon ning alas terus aku nyepi ning nggon sing sepi sing manggoro dengan harapan bek menawa kita engko iso dadi wali lan dibuka karo Gusti Allah pengalaman-pengalaman rohani. Maghoroh niku anu guwa. Jadi Syafil Hasan Sadi niku nggih kale kancane teng alas nggih teng Badia jerone alas niku enten guwa. Ya kale teng mriki niku tirakat muslah dengan harapan mungkin pun muslah iso dadi wali. Terus karep Allah Ta'ala dibuka pengalaman-pengalaman rohani. Fa'akomna mengko banjur manggon sapa kita ning guwa niku zamanan ing dalem pirang-pirang mangsa. Beberapa waktu kita bertempat di situ. Wiridan betu sok ya leren omong-omongan nang anek kancane. Makulu ngucap sapa kita la'ala fi hadhil jum'ah la'ala menawa-menawa kelakuan itu fi hadhil jum'ah ing dalam iki jum'ah menawa ae kok dadi wali sok jum'ah menawa ae sok jum'ah engko wis kebuka atine awak dhewe ngerti pengalaman rohani wis oleh sak jum'ah kanggo jum'ah maneh dikae durung panggah peteng ae sok jum'ah maneh durung sampe sak wulan. Ya wes, ngono la'ala fi hadza sahri. La'ala menawa-menawa kebukae iku fi hadza sahri ing dalem iki-iki wulan. Wa ya dhuwo. Soale sak wulan panggah dhuwo. Falam yuftah mongko durung buka sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Sampai sak wulan rong wulan. Ora kebuka-kebuka. Panah numongko utawi kita wong loro iku kadzalika pancet kaya mau meneh wis panggah wiridan ning ora ana undake rasa wiridan yo kuwi tenjane ditambahi lenggetu tapi gak ana undake pengalaman rohani niku saya Abdul Hasan Sadiri ngono nate ngalami wonten nggih. Nah, suatu ketika wa'idhan dimadaan bisa ikin ketemu kelawan wong tua ala babil maghoroti ono ing lawange duo yastagimu jaluk izin lebu sopo saikin. Suatu ketika moro-moro enek wong tua ning ngarep lawange duo niku ya yastagimu kepengen melok lebu teng duo fa'adhinna moga banjur ngidini sapa kita lahu maring saikhir pada kola moga banjur mlebu sapa saikhir wong tua wau mlebu teng jero gua wassalama banjur uruk salam bawa kopalan banjur mandek gelem pinarak sapa si saikhir fakulna moga matur sapa kita lahu maring saikhir man anta mbah jenengan iku sinten mbah man utawi sinten iku anta panjenengan faqala mongkon jawab sapa saikin wong tuwa wau jawab Abdul Malik ae ana tegese utawi ingsun iku Abdul Malik kula Abdul Malik delok model jawabane niku dirasate jelas iki termasuk wali. Walina mau ngerti sapa kita minhu saking jawabane mau ngerti anak lu yang sak temenesek simbah sepuh mang iku min aulia illah termasuk setengah saking piro-piro wali Gusti Allah. Fakulna moga banjur matur saka kita lahum maring Abdul Malik. Syekh Abdul Malik kaifa haluka kaifa niku kados pundi haluka utawi kahanan panjenengan Mbah, kawontenan panjenengan dos pundi Mbah? Ditakoki ngono iku lha kok ora jawab malah nirokno. Pakola mongko dawuh sapa Syekh wong sepuh mau kepala kehalap. Dos pundi ae. Kaifa hal. Yurat itu bulan baleni sapa Syekh ha ing dawuh kaifa haluka. Lain bulan balen ini mengkal mungkiri kalau jadi wong sing ingkar lain yang atasnya kita bulan balen ini lebih jauh itu ketok oleh orang lego hati ini kita kok kabarnya terus tiba kabarnya ngomong kabarnya kobar kabarnya aja cuma kalau muli bajur jauh sopoh seh terus ditakoni orang jawab malah nerokno ditakoni terus mendel, terus jauh terus perlu ditakoi itu lah malah kowe kaifa haluman yaku linafsihi biadil jum'ah akunu walian biada syari akunu walian pala wilayata wala palaha wala dunia wala akhirata sing perlu kita koi itu kabare wong sing dungarep-arep terus kasil tak durung. Kaifa kaya apa? Kaifa iku kaya apa haluman utahe tingkae wong yakulu kang ngucap sapa man li nafsi ning jero atine man ngucap ya dil jumati iku ing dalem iki dina Jumat aku bakal ana sapa ingsun ana iku walian dadi wali. Tapi ada syahir yang dalam iki wulan aku nu bakal ana sapa ingsun iku walian dadi wali. Sing perlu ditakoki lah wong sing dumuni-muni ngono kuwi. Lagi Jumat iki aku dadi wali tibake ora. Sok wulan iki aku arep dadi wali tibake ora, pala wilayata mongko ora ana kewalian iku maujud. Wala malaka lan ora ana kabejan iku maujud. Wala dunyane lan ora tambah dunyane iku maujud. Wala akhirat lan ora ana akhirat iku maujud. Wis ngarep-ngarep dadi wali sak Jumat, dadi wali sak wulan iki, nyatane waline ora ana. Wis ora bejo tiwas tirakat ning jero guwa ora ana apa-apa. Ya ora ana dhuwe, ya ora ana akhirat, ya ora ana ganjaran, ora ana apa-apa. Iku wong sing ngono kuwi malah perlu ditakoki kabare piye. Ya nafsu, nafsu. Ala ta'budina Allah Ta'ala kama amaroka. Mukhlishatan liwajhihi kama amaroka. Kama amaroki. Ya nafsu, nafsu. Ora nyeneni wonge, ning nyeneni nafsune. Nafsu. Ala ta'budina ana ta orang nyembah sira nafsu Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala kama amaro kaya oleh perintah sapa Allah ki ing sira perintah mukhlisatan hale mukhlis ikhlas liwajhi krana zati Allah kama amaro ki kaya oleh perintah sapa Allah ki ing sira padahal Allah wis dawuh kala dawuh sapa Allah Ta'ala wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manungsa illa liya'budun kejaba supaya padha ngibadah sapa jin lan manungsa ing ingsun sing penting iku ora kok ben dadi wali ben kebuka atiku ben ngene iku ora perlu. Sing penting kuwi kokon ngibadah sing ikhlas wis to. Human soroka ya terus nyingkrih sapa Syekh ngana saking kita berminggune terus ngalih wae. Pantabah namangka bangkit sapa kita ninggalakna maring kesalahan kita. Akhirnya aku sadar karo kancaku tibake niatku salah. Tiwasus nguzlah ning buah pirang-pirang wulan lha kok pingine dadi wali. Wis tiwas gak dadi wali. Tiwas ora oleh apa-apa, ya tiwas ninggal gawean macam-macam ora oleh dunya, ora oleh dhuwit. Nyepi ning kuburan ben oleh keris, eh. Kerise ora metu. Pemene ndang golek nomor. Wong muzlah ning gua pengin dadi wali ae akhire keliru kok. Keliru niat ae. Pemene muzlah kudu golek nomor. Niku cara Syekh Abdul Hasan saat ini niku golat. Wa tayat qadna. Lan banjur sadar sapa kita. Min aina sapa ngendi? Dakola mlebu. Sapa? Sapa sisah alaina ing atase kita. Wa alimna lan ngerti sapa kita. Annallaha ta'ala sakmene Allah ta'ala iku rahim wis melasi sapa Allah nang ing kita bi kelawan Syekh mau. Akhire wis ngalih. Aki sadar. Mang mlebune liwat ndi mang? Kok moro-moro ya. Syekh niku lho. Mang mlebune liwat ndi kok? Moro-moro ilang ora kepikir, moro ngalih ning ora kepikir. Ngalih liwat ndi? Mang mlebune jelas jaluk ndi tarok mlebu. Lah kok iku mang ora ana prosese moro-moro ilang. Oh, lek ngono iku mang duduk wali. Berarti iku mang kiriman saka Gusti Allah ngelingno aku. Mulangi aku napa paring ngerti nek tibake niat ya ana yahe nika keliru para jak kumoko banjur bali sapa ingsun ala nafsi ngatasé awak ingsun dhewe bali bilaumi kelawan maido wa taubih lan meleh-melehno nafsuku dhewe akhire nafsuku tak lok-lokno dhewe su nafsu kowe ngulo kok ya kok ya renorno men sing kok karepno wakul kulan banjur ngucap sapa ingsun lah maring nafsu ya nafsu e nafsu manungsa sapa iku anti sira kowe iku sapa kowe iku apa lan kowe iku sapa kok kepengin dadi wali niku lho apa bondomu wa malam utawi apa iku ngamal uti ngamal siro wa malam utawi apa iku kotor uti kerentek siro wong anta utak anti utawi siro iku lasai adudu apa-apa so nafsu ku iku dudu apa-apa wong asale ora ana dadi ana ku asale ora apa-apa wa tubna lan banjur tobat sapa kita wastaghfarna lan banjur maca istighfar sapa kita Allah taala ing Allah taala. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Hasan Sadini, fa fataha mongko buka sapa Allah kusuma alaina ing atase kita, buka bijuti kelawan kelomanane Allah wa fadlihi lan kanugrahane Allah. Justru saat sudah tidak punya keinginan apa-apa itulah sebenarnya orang itu menduduki posisi kehambaan. Ini ku, gimana tu ku saja. Dalam keadaan kosong, nol, itulah sebenarnya mobil itu bisa jalan kemana-mana. Tapi lek persneleng yang lebu disek mesin urung jalan itu malah disurung orang aku. Ini buat ni. Nah, niki jelas. Nah sing kata kalau jenengan itu gak terjebak hasilnya ya terjebak mukadibae. Sing kata ngoten. Kula sampean ibadah niku terjebak iming-imingi hasilnya apa? Lek gak terjebak iming-imingi hasilnya apa ya terjebak mukadibae kondi. Sing kata ngoten. Lali lek Gusti Allah niku ndeleh sak nggon-nggon iku iso. Nggih. Gus Allah niku ndamel warek niku leren gawe mangan barang ngoten napa nggih kala-kala gawe warek tanpa mangan saged. Saged ta? Lah sing kata kula jenengan niku terjebak sebabe. Mangan ora mangan yo iso warek niku terus akhire do golek pangan. Enek-enek sih nek gak ngono terjebak napa? Terjebak hasilnya lapor kan kok mangan ben warek. Dungu ora usah ditakoki ben warek kan mangan lek isih warek dhewe. Iya ta? Nah, iku. Niku lah menungso niku sering terjebak boten. Maksudnya terjebak nok-nokane berpikir. Lah mapa Allah taala niku lek maringi napa-napa niku jane ora kok sebab niku sing dadekno. Tapi sebab niku namung dinggo mukadimah mawon. Namung dinggo mukadimah mawon. Nek jenengan pun diparingi gabah. Niku lah. Ya sok-sok gabah niku kok iso kukul dadi pari dur dadi gabah, ngoten. Sok-sok niku gabah niku wis dadi hasil gitu. Lho nentokno iki sebab apa akibat ngoten mawon sampean bingung kok ngomong soal gabah wine gabah niku sakjane sing dadi kawitan niku. Gabah niku sababe tanduran. Apa gabah itu hasilnya tanduran? Lagi, ngoten tokan pun mulut to ya. Mulane sing penting ora soal kok. Ulul aku duwe gabah kok ya iso nandur, ora mesti. Kadang-kadang ora duwe gabah gelem tuku ya iso nyebar ya. Nah kadang-kadang pancen wis disimpenan dhisik. Lho ngoten niku bisa Allah ngatur sak nggon-nggon iso. Lho nyatane wong kutha-kutha ora duwe sawah ya bisa mangan beras. Iya lho. Nggih, ngono ku lek pun bali ngoten-ngoten jane wis ora ora perlu neko-neko kok wong. Ada. Begise angka-angka ngoyo itu mboten perlu. Entene oleh ngoyo semangat. Niku namung netepi perintah niku. Sing diulehi ngoyo niku namung netepi perintah. Lek ngoten niku jenenge dudu ngoyo, tapi niku jenenge mujahadah. Napa? Jenenge ngalih, bentuke padha. Ngoyo memaksa diri untuk bisa ibadah. Dengan apa ukurannya ibadah? Dengan apa yang diberikan Allah? Mergo napa sing diparingno niku nungkono perintah ibadah. Lek diparingi anak, diperintah ibadah ngramut anak. Ngoyo ngramut anak dalam rangka nuruti perintah Allah dan niku oleh. Tapi lek ngoyo ngramut anak untuk membesarkan diri sendiri, lha niku sing ora oleh. Bentuknya persis. Persis. Nggih lho. Nabi Ibrahim nuturi putra-putrane. Nuturi Nabi Ismail, nuturi Nabi Ishak. Nabi Yakub putu-putune dituturi kabeh. Ngoyo Nabi Ibrahim. Didongakno kabeh anak putune, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anak cucunya itu bisa menjadi sawah sing kena ditanduri iman Islam. Oleh ngoyo dalam rangka nuruti perintahe Gusti Allah. Tapi lek ngramut anak bojo utu tapi dalam rangka membesarkan harga dirinya dan aku sugih sok putuku gak sugih lah izin dan aku jadi kiai sok putuku bodoh aku lah gengsi lah. Oh, lek motivasi ini gengsi Lek motivasinya untuk mengukuhkan harga diri, kesombongan, jelas itu tidak ada nilai ibadah. Iku mesti mulang. Tapi lek motivasinya untuk menjaga iman dan ikhlas supaya anak cucu bener-bener terus mukimah sholat, maka itu namanya ibadah. Bentuke padha, ngoyone padha. Beda oleh nglenggahno atine, iku beda akibat. Lha saestu kok niki niki namung ora ngowahi apa-apa. Wong ahli ibadah iku lek didik anak ya tenanan. Wong ahli donya iku lek didik anak ya tenanan. Padha tenanane ning nilaine beda. Itu lho nggih. Jadi nuwun sewu. Tak ngaji model meter ini, yo salah meneh, terjebak meneh. Wong sing dikon ngowahi ku nunggu ati lah kok sing diowahi nunggu awak. Bah ora oleh moyo-moyo terus ora nyambut gawe lho ngoten niku. Ora nyambut gawe niku lah terus awake dadi salah kan. Sing salah ku dudu awakmu ngoyo nyambut gawe macul getu kuwi ora salah. Mereka macul itu ya perintah Allah. Betul. Tapi ngelunggul lakon macul, tapi dalam rangka orang rimo paringi Allah, orang rimo ini itu ya sebesar. Paham? Macilnya terus, ini pasang terus. Selama syarat rukun ini pasar isih diparing lo, berarti selama ini isih dikongkong ini pasar. Selama syarat rukun ini macul isik digok lah terus karo Allah, selama ini itu berarti isik diperintah kon macul yang sawah. Tapi ngelungguh no hati nalika macul gue ibadah tenan nanti ini ngonggono nerimo tenan jadi tukang macul orang beruntak. Dan ikulah yang perlu diwai sing asale beruntak itu diwai dan orang beruntak. Mereka enak loh macul gitu pengen beruntak lah. Napa Pak kok macul gedhu ngrobah nasib Pak. Dene kula wong brutal to niku ngene. Lha saestu. Enten male sing takok. Iki jane nggih ditakon kula. Ditakon klise. Artinya sering ini menjadi pertanyaan. Gus Budi to. Kon pawak takal kon prasa tapi kok enak ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niki lamun bolak-balik ya. Pitakon ngoten niku lak meh umum. Dan mboten salah nek kapan kok poso niku telepon takok ngoten niku takah. Innallaha sakmene dosa iku la yughayyiru ora ngowahi sapa Allah mak eng apa ae biqaumin kang tetep ing dalem kaum. Hatta yughayyiru sehingga padha ngowahi dhewe sapa kaum mae apa wae diawusihin kang tetep ing dalem awake kaum dhewe. Lho. Niku Gus Budi to sing ngoten niku lak tabrakan niku. Blas ora nek tabrakan lho bisa lha niku siji kok tabrakan karo sapa? Boten enten jauh ayatnya Allah tabrakan itu betul. Nah, tirose kan pasrah, tapi kok Allah ora bakal ngerubah lek manusane gak ngerubah. Ngeten lho. Allah niku sifat 99 asma 99 niku mboten dirubah kali Allah penampilane teng manungsa gak dirubah. Allah Rahman Rahim ya terus Rahman Rahim gak berubah. Ngeten lho nggih. Allah itu tidak merubah apa yang ada pada kaum itu tidak dirubah oleh Allah. Tegasnya Allah maringi, dia maringi terus tidak tahu dirubah. Lah sing ngerubah apa? Ya kaum kuwi dhewe sing ngerubah rasane. Diparingi ning rasane gak diparingi sing mari dirubah. Nggih. Ya senajan apa wujudan ora diparingi, wujudan nyatane wajah ora diparingi, tapi orang kaum itu kerasa diparingi ya jadi peparing ngoten lho saja Ya tak. Mereka orang diparingi kuwi tibake wujud peparing. Mereka keputusan orang maringi itu keputusan tak? Jenenge keputusan itu yang terwujud ya betul. Ya berarti orang diparingi itu wis dadi keputusan orang. Keputusan orang itu enak apa orang? Ya enten jadi keputusan kok enten-enten. Nah, terus keputusan orang kuwi arep mbok rasakno apa? Lek mbok rasakno gak mari, ya dadi gak pare. Lek mbok rasakno mari, ya dadi pepare. Paham ge? Jane mboten mboten nanya. Sing ngowahi niku karek atine manungsa nek dewi-dewi. Lek Allah niku mboten tau ngrubah. Allah niku mboten tau ngrubah apa sing enek teng kaum niku terus. Banyu niku lek nemplek teng awak niku mboten tau berubah kok bisa lho ndamel kutume banyu nggih mboten niku mboten berubah. Sing berubah niku kesehatan utawa larane wonge. Lek wonge pas sehat, sumuk disiram banyu ya seger. Tapi lek pas gregesi disiram banyu ya terus ngoten. Tapi banyune berubah nang mboten banyune pancet mboten niku. Jadi Allah itu tidak merubah air, tapi yang merubah rasanya air itu manusia sendiri. Artinya rasa ning atine kuwi lho. Iya napa mboten? Wes, iki conto liyane. Bapak karo ibu. Niku kok kala-kala nyenengno kala-kala mboseni. Iya ta, Pak? Samane sore-sore ketemu ibu lak bosen to. Awak bosen dudu petuk bojo iki ae lho. Nek pancen bojomu sitok kuwi arep petuk pira? Duh, tapi senajan bojo mung siji sitok niku tak lagi iso dadi bolak-balik renorno to, Bu. Kala-kala ya dadi musuh. Kala-kala ya dadi kanca turu. Kala-kala ya dadi kanca diskusi, kala-kala ya kena tinggu dukun pijet. Kala-kala ya kena tinggu kongkon-kongkon anu mbah-mbah. Kala-kala dhek dadi juragan aku sing dikongkon meterno ning pasar lho iki. Sakjane bojone berubah apa ora? Bojone pancet kuwi ora berubah, sing berubah itu rasane ati sampean. Nalika sampean dijaluki tulung bojo, Pak, aku terno ning pasar, Pak. Dik wingi muni ngono iku kowe lah meterno kok semangat. Lho basa sing saiki, Pak, aku terno ning pasar, Pak. Kok rasane dadi beda iku sing berubah bojomu apa rasamu? Ya rasamu kuwi sing berubah. Dadi layu wayu rumah di komen hatta yu wayu sampai kaum dhewe atine berubah ngrasakno peparinge Allah. Peparinge pancet tapi rasane sing nampa peparing iku sing owah-owah. Srengenge iki jane iki dene mboten tau lho, mboten tau berubah. Srengenge kan jam 7 ya sono iku panase ora patek panas, ademe gak patek ademe ya. Sing berubah iku lak madhepe menungsane teng srengenge. Lek srengenge koyetan kok menungsane madhep ngalor ya ora patek bener. Tapi lek srengenge koyetan, wong srengenge ora berubah tanggal koyetan to nggih. Ya terus wonge kok madhepe ngetan. Iku ya terus bleng iso kocok-kocok berkate. Terus sampean muni nuduh, oh srengenge kok ngolah ngalih sosok bleng sosok ora lho. Sing bleng iku dudu srengenge ngene. Madhepe sampean kuwi lho ngolah ngalih. Nggih. Sakjane Gusti Allah niku mboten tau berubah, panjen Gusti Allah gak tau wah diusir. Menungsane sing dicagliji. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah sing mantep, al-qadam tsabit sing kokoh ngadepi Allah mboten nate berubah, lan kula sing jenenge imanan shodiqon, iman sing sejati. Allahumma monggo kita tutupkan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma